الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعنها لنسكن عائشة قالت ngendika Sayyidina Aisyah ma daraba ora memukul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing sesuatu syai'an ing sesuatu qattu ing dalam zaman kang wis kelewat biyadihi kelawan tangani Rasulullah walam ro'atan lan ora ing wong wadon ya Allah katawi walam ro'atan lan ora ing wong wadon wala khodiman lan ora ing pelayan wala khodiman lan ora ing pelayan illa ayu jahida kecuali yang tu jihad sinten Rasulullah fisabilillah ing dalam dalani Allah fisabilillahi ing dalam dalani Allah okay. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau sama sekali, perempuan gak pernah, pelayan gak pernah, budak gak pernah, kecuali jihad. Wah, jihad gak mukul ya kepukul kita ya yeah. Jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir, kita enggak mukul, kepukul. Kita enggak nembak, ketembak. Maka saat itu Rasulullah juga melakukan pemukulan, juga melakukan tangkisan. Ya karena memang itu apa namanya konteksnya adalah jihad fisabilillah. Kalau enggak jihad, ya Rasulullah tidak pernah memukul. Wa manila minhu syai'un qattu. Wa manila lan ora wamani lalan ora diperoleh minhu saking Rasulullah apa syai'un sesuatu qattu ing dalam zaman kang wis kelewat fayantakima nuli menyiksa sinten Rasulullah nuli menyiksa sinten Rasulullah menyiksa membalas mana nih min sohibihi saking wong kang min sohibihi sangking wong kang duweni syai'in min sohibihi sangking wong kang duweni syai'in illa ayyun tahaka kecuali yento dirusak illa ayyun tahaka kecuali yento dirusak opo syai'un sesuatu illa ayyun tahaka kecuali yento dirusak opo syai'un sesuatu min maharimillah kang saking biro-biro kemuliaan Allah Ta'ala atau keharuman Allah Ta'ala. Fayantaki mumongko menyiksa, membalas sinten Rasulullah lillahi ta'ala krono Allah Ta'ala. Rawahu ngeriwayatakan ing hadis sopo muslimun imam muslim. Ini menunjukkan sifat pemaafnya Rasulullah. Kalau yang disakiti pribadi beliau, kalau yang disakiti berkaitan dengan badan beliau, urusan beliau, beliau tidak akan pernah membalas, tidak akan pernah menyiksa. Kanjeng Nabi pernah kepalanya dilukai oleh orang kafir. Orang kafir yang melukai, enggak balas Rasulullah. Karena ini berkaitan dengan pribadi beliau. Rasulullah dicela, dicaci maki, enggak balas Rasulullah. Tapi coba kalau yang dirusak itu keharaman Allah, yang dilecehkan adalah kemuliaan Allah, yang dihina adalah agama Islam, yang dihina adalah Al-Quran, maka Rasulullah akan membalas hinaan tersebut, akan membalas siksaan tersebut. Terima kasih. Akan membalas terhadap hinaan tersebut. Itu kalau yang dilecehkan adalah Islam. Gitu? Yang dilecehkan adalah Islam, yang dilecehkan agama Allah Ta'ala, maka Rasulullah nggak terima. Tapi kalau yang dilecehkan pribadi beliau, nggak masalah itu. Ini tidak berkaitan dengan agama, kan? Ya kan? Nah, itu. Kalau wa'an anasin lah, kalau agama kita dinista, kita rela-rela saja iman kita di mana nanti. Ya. Kalau keyakinan kita dilecehkan, kita diam saja. Wah, sama ini punya keyakinan apa enggak lah. Mantap apa enggak kepada agama. Wong gurunya saja dilecehkan, kita marah. Orang tuanya dilecehkan aja kita marah. Apalagi ini agama. Wa'an anasin. Lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu kaulang dikosinan Anas. Kuntu ono sopo ingsun iku amsi melaku sopo ingsun. Ma'a Rasulillah sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan iku ingatasi Rasul burdun utawi pakaian burdun. Jenis pakaian ini. Najroniyun kang bungsu najron. Holidul hasyati kang kandel pinggire. Holidul hasyati kang kandel pinggire. Sing kasar kandel pinggire. Fadrokahu nuli nyusul. Nyusul. Ing kanjeng Nabi sopo arobiyun wong arobi. Nyusul itu mengejar. Ngoten nggih. Fadrokahu mongko nyusul mengejar ing kanjeng Nabi. Sopo arobiyun wong arobi. Fajabadahu mongko narik sopo arobi. Arobi ini wong deso mongko narik sinten arobi ing Rasul biridaihi kelawan selendangi Rasul. Jabzatan kelawan narik syadidatan kang banget. Fanadur tu mongko ningali sopo ingsun ila sof marang pinggire gulune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama. Waqad atharat lan teman-teman mempengaruhi biha kelawan sofah artine menimbulkan bekas pihak kelawan sofah opo hasyatur ridai pinggiri selendang. Opo hasyatur ridai opo pinggiri selendang. Min syiddati jabatatihi krono bangete tariani arobi. Min syiddati jabatatihi krono bangete tariani arobi. Kala tumma kala nuling ucap sopo arobi. Ucap ngeten ya Muhammad wahi Muhammad. Mur perintah sapa sira li marang ingsun. Mimmalillah saking hartane Allah. Mimmalillahi saking hartane Allah alladzikang indaka kang ing dalam sanding sira. Faltafata mongko noleh sinten Kanjeng Nabi ilahi marang Arabi. Fadohika nuli mesem. Tertawa, fadohika mongko tertawa sinten Rasulullah tuma amaro. Nuli perintah sinten Rasulullah lahumarang arobi bi'adoin kelawan pemberian. Tuma amaro nuli perintah sinten Kanjeng Nabi sinten Rasulullah lahumarang arobi bi'adoin kelawan pemberian. Muttafaqun alaih uti hadis iku muttafaqun alaih. Jadi Anas bin Malik berjalan-jalan dengan Rasulullah. Rasulullah waktu itu memakai selendang, pakaian atas ya. Memakai selendang terbuat dari burdun najroniyun. Burdun najroniyun itu mempunyai pinggir selendang yang sangat tebal. Pinggirnya itu tebal, kayak di pakaian atas itu. Tapi tebal. Dirita itu selendang yang pinggirnya tebal. Saat kandungnya Nabi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang Arabi mengejar Rasulullah. Lalu dengan sekencang-kencangnya, dengan sekuat-kuatnya menarik selendang kanjeng Nabi. Dengan tarikan yang sangat kuat. Sampai Sayyidina Anas melihat bahwa leher Rasulullah ya ada bekas tarikan itu. Saking kerasnya. Berarti keras banget ini. Sampai pakaiannya ditarik, gak kira menimbulkan apa namanya, beset-beset mboten. Niki ditarik sangat keras sampai selendang itu membekas di leher Rasulullah. Berarti tarikannya sangat kencang, sangat keras sekali. Saat itu langsung si Arabi mengatakan begini, wahai Muhammad, berikan hartamu pada saya. Ngono gampang ini. Ya mur min malillah, murli min malillah alladhi indaka. Berikan pada saya harta Allah yang ada pada kamu. Ayo, berikan pada saya. Ngono mana nih? Kasih saya uang. Minta dia. Rasulullah noleh pada dia. Kanjeng Nabi noleh, enggak marah, bahkan tersenyum Rasulullah. Lalu memerintahkan kepada sahabat agar orang itu dikasih pemberian. Telok niki akhlak, akhlak Rasulullah. Yang dilecehkan pribadi beliau, beliau santai, iya kan? Yang disakiti tubuh beliau, beliau santai, enggak marah. Coba kalau yang disakiti, yang dihina adalah Islam, yang dihina adalah Al-Quran, marah Rasulullah. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ibnu Mas'ud kaani kaya-kaya ingsun iku anduru ningali sapa ingsun ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki hali menceritakan sinten Rasulullah nabiyan ing nabi. Nabiyan ing nabi minal ambiyai kang sangking biro-biro nabi. Nabiyan ing nabi minal ambiyai kang sangking biro-biro nabi. Salawatumullah wasalamuhu alaihim. Dorobahu memukul ing nabiyan sapa kaumuhu kaumi nabiyan. Fa'ad mauhu mongko mengalirkan darah sapa kaumuhu ing nabiyan. Ini cerita nabi. Nabi cerita didengarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wahuwa hali utawi nabiyan saat tubuhnya dilukai sampai berdarah. Iku yamsahu mengusap sopun nabiyan. Ad-dama ing darah an wajihi saking wajahi nabiyan. Ad-dama ing darah an wajihi saking wajahi nabiyan. Rasulullah bercerita kepada Ibnu Mas'ud bahwa dulu ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sampai wajahnya berdarah. Tapi si Nabi gak marah. Darahnya diusap dari wajahnya. Cuma gitu. Gak marah. Wa yaqululan ngucap sapa nabiyan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma du Allah ighfir. Mugi ngapura sinten panjenengan. Likaumi marang kaum ingsun. Ya Allah ampuni kaumku ya Allah. Fa innahum krono setuhuni kaumi. Ikulah ya alamuna orang urus sopa kaumi. Mutafakun alaih. Kanjeng Nabi cerita on biyen ono zaman zaman biyen ono nabi. Dari beberapa nabi, dia dipukul oleh kaumnya sampai wajahnya berdarah-darah. Ya, sampai wajahnya berdarah-darah, dia enggak marah. Darah itu cuma diusap dengan tangannya. Lalu dia mengatakan berdoa, ya Allah ampuni kaumku, karena kaumku tidak ngerti, ya Allah. Dia ngerti kalau seharusnya nabi itu dihormati. Kalau seharusnya ulama itu dihormati, mereka enggak ngerti, ya Allah ampuni mereka. Sopo nabi ini, kayaknya nabi dewe. Nggih. Kanjeng Nabi dewe. Kala dadi Kanjeng Nabi disakiti sampai berdarah-darah enggak marah. Ya toh? Lah nek sampean dipukul marah pol. Sandale ditendang ngamuk pol, iya kan? Sampean jalan-jalan dijegal. Rodok kate tiba ngoten niku. Sepertinya akan jatuh. Sik kate jatuh tok lho marah pol-polan. Iya kan? Ya, semacam itulah. enak-enak diam, bola ditendang kena pantat sampean, wah ngamuk. Ya kan? Kalau enak-enak voli semes kena kepalanya, tidur. Nek iso bales ping 7 balesane ngono. Tapi yang gak iso bales piye meneh nahan amarah tok. Mutafakun alaih, ya toh? Nah, itu kalau Kanjeng Nabi enggak pernah marah. Sulit ya, sulit. Kalau ulama demikian enggak pernah marah. Al-Hawi Abdul Qadir segal. Satu waliullah dicaci maki saat ngaji Bukhari. Saat ngaji Bukhari dicaci maki Ramadan. Saat bulan Ramadan ngaji Bukhari. Sama para habaib yang lain, sama santri-santrinya di Jeddah. Beliau meninggal dunia tahun berapa ya? 2000 berapa? 2010 beliau meninggal. Wali Kutub. Tapi Abdul Qadir Asqaf. Dicaci maki, dicela-cela, "Woi, pembuat bid'ah." Saat ngaji banyak orang. Dia datang, berada di saf depan, langsung mencela Habib Abdul Qadir. Abdul Qadir diam saja. "Wahai pembuat bid'ah, seharusnya Ramadan-Ramadan ini engkau mengajak orang-orang ke masjid, malah engkau mengumpulkan orang-orang di rumah kamu." Jadi ini, waduh. Ini itu bid'ah. Jadi ini. Hah? Enggak ngerti kan ya toh? Sidik-sidik diharani bid'ah. "Wah, seharusnya engkau ini kumpul di masjid sama orang-orang. Ramadan kok malah mengumpulkan orang-orang di rumah kamu." Dicaci maki terus. Sampai santri-santrinya mau bangkit. Mau menghajar. Disarati. Jangan duduk. Dan Habib cuma diam saja. Cuma diam saja. Setelah itu, Habib setelah selesai dia. Selesai mencaci maki. Selesai mengumpat-ngumpat. Dia pergi. Dengan kasar pulang langsung pergi dari tempat itu. Seingat saya setelah itu, Habib langsung menutup ngajinya. Sudah ngajinya libur sampai 2 hari. Setelah itu ngaji lagi ya. Ya gitu aja. Nah, setelah itu, setelah masuk lagi, murid-muridnya masih dongkol hati nih. "Kok bisa dilibur lo bareng lo? Wayes, kita mau menghajar dia kok nggak boleh?" Tanya waktu ngaji, "Bib, kenapa kemarin itu ada orang mencela antum kok diam saja? Kita mau menghajarnya kok antum malah mengisyaratkan agar tenang. Kenapa, Bib?" "Kalau bukan kita yang meneladani Rasulullah, siapa lagi?" katanya. "Ya Allah, kalau bukan kita yang meneladani Rasulullah, siapa lagi? Ya, kalau tidak kita yang meniru terhadap etika Rasulullah, terhadap akhlak Rasulullah, siapa lagi? Masa orang kafir mau niru? Enggak, orang Islam yang mau niru, ya kan? Yang paling berhak niru adalah orang Islam, khususnya para habaib. Ya karena apa? Ya karena keturunannya. Kita orang Islam juga keturunan Rasulullah, alun Nabi. Ya, merkani seluruh mukmin itu keluargane Kanjeng Nabi, ada hubungan yang kuat. Maka kita yang harus meniru." Tapi ketika yang dirusak adalah kemuliaan Allah, yang dihina adalah kehormatan Allah, maka ya kita harus marah ya. Nanti ada nanti pembahasannya insya Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten laisa ora ono sapa asyadidu wong kang kuat. Iku bisuruati kelawan bantingan, kelawan gelut niku. Iku bisuruati kelawan bantingan, kelawan kuating gelut, kuating banting. Bukanlah orang yang kuat itu sebab kekuatan fisik. Kalau orang nendang dia, jatuh sendiri. Kalau orang mukul dia, jatuh sendiri. Tapi kalau dia mukul orang-orang yang langsung kelengar semaput. Ya. Tangan kuburan, sing kanan kuburan, sing kiwa rumah sakit. Jarene. Nah, hati-hati nek karo aku. Nah. Orang kaya ngono wong sing kuat. Walaupun tangan kananmu itu kuburan, tangan kirimu rumah sakit, tapi engkau bukanlah orang yang kuat. Sopo wong sing kuat? Innamasyadidu. Angin pasti ini utai wong kang kuat. Iku aladhi wong. Yamliku kang memiliki sopo aladhi. Nafsahu ing nafsuni aladhi. Aindal hodobi ing dalam nalikani marah-marah. Wa indal ghadabi ing dalam nalikani marah. Indal ghadabi ing dalam nalikani marah muttafaqun alaih. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia marah. Orang yang mampu menahan emosinya saat dia marah. Orang yang mampu menahan ya, luapan amarah. Jadi amarahnya tidak dinapakan. Tidak dilam, biasa ditahan. Ya. Kalau muttafaqun alaih, sulit loh nahan emosi itu. Kuat tenan ini kalau nahan emosi. Tapi biasanya kalau orang sombong itu sulit nahan emosi ya. Sulit. Orang yang bisa nahan emosi itu biasanya orang yang kecil-kecil ya. Yang dia merasa dia enggak mampu untuk membalas. Nah ini enggak patek kuat ini. Tapi kalau orang punya kekuatan untuk membalas ya perbuatan orang lain, kok dia enggak balas? Ini yang kuat tenana. Ngono lho ya. Sahru. Ya tau? Kecil ini Sahru. Nana Sahru itu. Ada Sahru. Turu tidur itu. Sahru itu tidur Sahru. Ya. Ada Sofil jalan. Dijegal sama Sahru. Gulundung-gulundung menisor Sofil. Ya, sampai turun dari tangga 10. Wah, kira-kira Sofil naik darah enggak itu? Naik darah wis. Lihat apalagi yang melihat yang jegal adalah Sahru arek cilik koyo ngono kepine tak perkes-perkes ngono ya dadi ini. Tapi jadi Sofil, ya Allah. Wal kadhimin al ghaidh. Apal Sofil iki. Wis, Surat Ali Imran iki wal kadhimin al ghaidh. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sabar, sabar jadi Sofil. Gak cito. Wah, kuat tenan Sofil. Gak cuma badannya yang kuat, gak cuma tubuhnya yang gede, tapi ternyata punya jiwa besar juga. Masya Allah. Iku wong kuat tenanan. Kuat loro-loro ini ya secara fisik juga secara mental. Ini yang penting. Ya. Khair. Pakaiannya yang bagus khair. Dibenik naik. Ganteng. Kan tambah ganteng. Wis ganteng tambah ganteng. Bab ihtimalil adza. Utawi iki kubab nerangno nyonggo piloro menahan nyakitinya orang lain. Disakiti orang lain kita enggak marah. Qala ngendika sinten Allah taala wal kadziminal ghaidho. Wal kadzimina lan pira-pira wong sing menahan al ghaidho ing amarah. Ahli surga itu ini, orang yang menahan amarah. Kalau yang disakiti pribadinya, gitu. Wal'afina, disakiti Allah Ta'ala kok menang wae, sing disakiti agama ya menang wae, duduk niki. Boten termasuk wal kadhimina lho itu. Ya. Wal'afina lan piro-piro wong kang, memaafkan. Ani nasi saking menungso. Wallahu utai Allah iku yuhibbu seneng sinten Allah. Al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus. Maka lalan ngendika sinten Allah taala wala man sabar wa ghafar. Inna dzalika la min azmil umur. Wala man lan yektini utai wong sabar kang sabar sapa man. Sabar terhadap caci maki orang lain. Sabar terhadap perbuatan buruk orang lain. Wa ghafar lan ngapura sapa man. Ngapuro terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Inna dalika setuhuni iku mengkunu-mengkunu. Sabar lan ngapuro. Setuhuni iku mengkunu-mengkunu. Setuhuni mengkunu-mengkunu. Sabar lan ngapuro. Iku lamin azmil umuri. Yaktini sangking kokoi piro-piro perkoro. Yaktini sangking kokoi piro-piro perkoro. Yo, ini hal yang kokoh yang kuat. Wa fil bab lan iku ing dalam bab-babul ihtimalil adza al ahaditsu taibiro-biro hadis as-sabiqo tukang disik as-sabiqo tukang disik fil babi ing dalam bab qablahu kang ing dalam sadurunge iki bab wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sedune wong lanang iku kala ngucap sapa rajul ngucap ngene ya rasulullah wahai rasulullah Innali setuhuni iku kadu ingsun korobatan, kerabat. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum kang menyambung sapa ingsun ing korobat. Wa yaqta'uni lan memutus sapa korobat ing ingsun. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Setiap tahun, setiap saat kerabat saya itu saya hubungi, saya sambung, tapi mereka memutus hubungan dengan saya. Mereka tidak mau ya menjalin hubungan dengan saya, padahal saya selalu menjalin hubungan dengan mereka. Wa uhsinu lan agawe bagus sapa ingsun. Wa uhsinu lan agawe bagus sapa ingsun ilaihi marang korobat. Wa yusiu lan agawe buruk sapa korobat ilaiya marang ingsun. Wa yusiu lan agawe buruk sapa korobat ilaiya marang ingsun. Saya selalu berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah, tapi mereka selalu berbuat buruk pada saya. Wa ahlumu lan sabar sapa ingsun anhum saking korobah. Saya sabar menghadapi mereka, tapi waya jihaluna lan ngelakoni perbuatani wong budu sapa korobat. Waya jihaluna lan ngelakoni perbuatani wong budu sapa korobat alaya ingatasi ingsun. Saya sabar menahan emosi alon-alon hati-hati dalam bergaul dengan mereka. Tapi mereka selalu berbuat kasar seperti orang bodoh. Seperti orang yang tidak punya ilmu. Ya toh, orang bodoh kan kasar. Ya, enggak punya ilmu kan? Semakin orang punya ilmu itu, tingkahnya semakin baik. Mereka ya Rasulullah selalu menyakiti saya. Bertingkah seperti perbuatan orang bodoh, padahal saya selalu berbuat baik pada mereka. Faqala mongko ngendika sinen Rasulullah, ngendika ngeten. Jawabane disebut ini. Walain kulta wala ing kunta lan yaktini lamun ono so la in kunta ya kanu pauni nggih la in kunta yaktini lamun ono sapa sira iku kama kulta kaya oleh ngucap sapa sira iku kama kulta kaya oleh ngucap sapa sira faka anama tusifuhum mongko kaya memberi makan sapa sira ing korobah mongko kaya-kaya memberi makan sapa sira ing korobah almalla ing debu kang panas almalla ing debu kang panas. Kalau engkau seperti yang kau ucapkan, maka berarti sama halnya engkau dengan memberikan mereka makan debu yang panas. Artinya mereka akan merasa tersakiti. Mereka akan merasa getun, menyesal terhadap perbuatan mereka. Ya. Walaupun mereka menyakiti kamu terus, tapi kamu selalu berbuat baik dengan mereka. Berbuat baik yang kamu lakukan pada mereka, itu sebenarnya akan menjadikan mereka juga tersakiti. Seperti ente memberi makan orang menggunakan abu yang sangat panas. Pire, loro apa gak? Dikai mangan debu. Tapi debu yang panas dibakar, dikasihkan makan kepada khair. Wah, kira-kira kesakitan gak khair? Kesakitan sama. Biarkan wis kerabatmu itu demikian. Itu pun sudah bisa menyakiti mereka. Ya toh? Jadi engkau dikasih buruk, kasihlah engkau kebaikan. Ketika engkau disakiti, perbaiki dia. Ini menyakiti mereka. Tentu, oke? Artinya mereka kapan-kapan akan menyesal terhadap perbuatan itu. Wala yazalu lan ora leren-leren iku ma'aka sertane sira minallahi taala. Wala yazalu lan ora leren-leren iku ma'aka sertane sira minallahi taala saking Allah taala. Sapa dhuhirun wong sing nulungi? Sapa dhuhirun wong kang nulungi alaihim ing atase korobah? Sapa dhuhirun wong kang nulungi alaihim ing atase korobah? Madumta ing dalam selangkingi langgeng sapa sira? Madumta ing dalam selangkingi langgeng sapa sira ala dzalik ing atase mengkono-mengkono berbuat baik. Berbuat baik kepada kerabat walaupun mereka menyakiti. Kala madumta ing dalam selangkingi langgeng sapa sira iku ala dzalika iku tetep ing atase mengkono-mengkono bagusi kerabat walaupun kerabatnya nopo menyakiti. Dan Allah akan memberikan kepadamu malaikat yang menolong kamu. Selama kamu mau bersabar, berbuat baik kepada kerabatmu yang selalu menyakiti. Jadi nek kepingin ditolong karo Allah Ta'ala, wis kita enggak usah nulung awake dhewe. Paham ya? Nek disakiti wong, kita diam saja. Enggak usah balas. Dan ini nanti yang membalas adalah Allah. Karena kalau kita tidak membalas, maka Allah yang menolong. Allah akan ngasih pertolongan pada kita. Tapi kalau kita balas, maka Allah tidak akan memberikan apa? Pertolongan. Ini fungsinya tawakal. Pasrahkan pada Allah, Allah akan bergerak. Ya, Allah yang akan mengurus. Tapi kalau kita yang ngurus diri sendiri, ya wes, Allah enggak akan ngurus. Paham no, mboten? Nah, niku fungsinya kita tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa qad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa sarhuhu penjelasane hadis fi bab silatil arham ing dalam bab silatul arham. Wallahu a'lam. Saya gampang kencing sekarang saya. Jadi sedikit-sedikit setengah jam dia pengen kencing. Kenapa ya? Sakit apa? Penyakit apa ini? Setengah jam dah. Pengen kencing lagi. Masya Allah. Cepat. Ayo. Ya Rabbana.